Dalam rangkaian kegiatan pengajian umum Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari tumatem panjenenganipun Romo Yai Haji Anwar Zaid Wakdal Sopanggenan Kaula Akhraken. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, sadat al-kurama, masyayikhun al-a'izzah, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, ingkang kita hormati seluruh anggota TNI dan Polri. Terima kasih pengamanannya. Pak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat banser ingkang kita tersenani, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang sampun sami kangen kalih kula, nembe munggah ae wis diomong gandengan wonge timbang fotone. Makasih sayang. Dalu niki kula sampean diajak ngaji kalih panitia, diajak sholawatan, diajak ndonga, diajak zikir, diajak silaturahim, diajak sareng-sareng memperingati dan menghormat Maulid pemimpin agung kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pancen memperingati Maulid Nabi niku tidak harus di bulan Rabiul Awal, gak kudu nang sasi mulut. Lek cara kula memperingati Maulid Nabi niku sing apik bendino. Jadi penceramah-penceramah ini sok laris. Sesering mungkin mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, diingatkan kembali, dan terus diingatkan kepada sirah perjalanan hidup dan perilaku hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cermin agung kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar sesuai dengan cita-cita kita bersama yang tertuang dalam sebuah doa sing sering disebut donga sapu jagat. Duka sinten sing ngaiti kok gak diarani donga sapu akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nyuwun kesaenan donya akhirat, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Doa ini sebenarnya merupakan solusi, alternatif dan jawaban saking Allah. Ketika Allah faham betul banyak orang-orang yang menjalankan ibadah haji dan umrah, di sana kalau berdoa itu yang diminta cuma urusan dunia saja. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian besar manusia kalau berhaji dan berumrah iku sing disuwun lek ndonga cuma kesenengan donya, sing dijaluk lek donya nek ndonga iku cuma urusan donya, enak nang donya. Mungkin dikei urusan donya, tapi nang akhirate gak oleh apa-apa. Coba Bapak Ibu yang sudah pernah tindak haji, biasae jenengan badhe berangkat haji niku tangga-tangga lak ana sing nitip donga, nggih napa nggih? Sing dititipno iku biasane njaluk didongakno donya akhirat atau urusan donya tok. Sing akeh urusan donya tok. Ning kono iku mandi ya, Mbak. Aku titip sampean dongakno anakku sing kuliah iki neng cepet lulus, oleh pekerjaan, terus payu rabi. Dulurku ing ngleboni PNS sampean dongakno, muga-muga kelebu. Adikku daftar polisi. Muga-muga ketompo. Tokoku sama dongano muga-muga laris. Pokoknya roto-roto sing dijaluk urusan donya tok. Makanya dikritik karo Gusti Allah, lek ndonga iku aja mek njaluk urusan donya tok. Sing sempurna luweh-luweh nek tindak haji, tindak umroh. Kepingin mboten? Banget. Ya njaluk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu juga sebagai pelajaran kangge kula panjenengan bahwa masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Wonten masa depan duniawi, wonten masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo wong Banjarmadu, sampean kalau diajak bicara soal masa depan, kira-kira yang terpikir oleh sampean niku masa depan akhirat napa masa depan donya? Jujur, masa depan sesudah mati atau sebelum mati? Oi. Oi. Mangkane dikritik karo Gusti Allah, bal tuksirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso iku luwih milih donya. Luwih seneng donya, penting non donya, padha lali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku luwih bagus, akhirat iku luwih langgeng. Tapi akeh sing kepencut donya. Coba ibu-ibu, sampean luwih bangga ndi duwe mantu sing pinter golek ganjaran karo duwe mantu sing pinter golek bayaran? Ayo ibu-ibu, kira-kira luwih bangga ndi lek pas wayah kumpulan mbuh muslimatan, mbuh arisan, mbuh PKK sing diceritak-ceritakno, sing dibanggak-banggakno, mantune sing dadi ustad apa mantune sing dadi camat? Seneng di duwe mantu santri karo duwe mantu priayi? Rata-rata luwih seneng mantu sing pinter golek bayaran timbangane golek ganjaran. Luwe seneng mantu priayi timbang mantu santri. Luwe seneng duwe mantu camat timbang dadi mantu ustad. Padahal tak itungno sampean, camat itu lo bayarane piro? Emang gaya sih yo melinti. sepatune yo kileng-kileng, pakai dasi, nenteng koper, ambune wangi, keren. Tapi paling bayarannya sakulan 4 juta. Sorry Pak Camat, sorry. Lo 4 juta itu digawe ragat, digawe biaya statusnya sebagai priayi, sebagai pejabat, kadang gak cukup. Lo terus nek kurang. Gawe bojo, gawe biayani pendidikan anak, ya apa lek kurang? Tekan ndi? Nek gak kuat ya korupsi, mboten camat niki lho ya, mboten camat niki. Mboten sing niki. Ayo lek mantumu ustad, mantumu santri, santri ku gelem mulang ngaji nang TPQ, nang madrasah diniyah. Terus gelem kerja serabutan. Gak kate izin, kan rata-rata santri ku gak patek duwe izin. Kongkon kerja dodol mie ayam, oke. Jualan nasi bebek, oke. Rata-rata nasi bebek Lamongan kok. Nggih napa mboten? Kongkon dodol bakso, oke. Dodolan nasi goreng, oke. Gak ate izin. Iku ae le barokah. Walaupun nang TPQ nang madrasah diniyah gak ono bayarane, tapi mergo ikhlas lek mulang merjuangno agama, kerjoe jualan nasi goreng, jualan mie ayam, sedino bersih oleh 500.000. Ayo 10 dino 5 juta, saulan 15 juta. Camat 4 juta. Yo, apa maneh ustaz yang model ngene iki? Pak Camat dinas 6 bulan, aku ngaji sak jam. Sorry bro. Ngapunten, saya ingin meluruskan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil. Kesalahan masyarakat kita yang rata-rata lebih senang dan mengarahkan anak-anaknya untuk jadi pegawai. Rata-rata orang tua itu bangga kalau anaknya jadi pegawai. Gak mau berpikir realistis. Rausah guyu. Wong nyatane yo ngono temen kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo Bapak Ibu, sampean kalau punya rencana bangun rumah, ngoten niku sing sampean pikirno, omah ten swarga napa omah ten donya? Kok guyang-guyu to ditakoni? Sing sampean pikirno, sampean rencanakno, omah sing ten swarga napa omah sing ten donya? Yo karo-karone. Yo omah no Banjarmadu, yo omah ten swarga, nggih Bu nggih? Dijawab, apik ndi to Bu omah ning Banjarmadu kene karo omah ning swarga? Apik sing ndi? Apik omah ning swarga, jelas niku. Tapi anggaran sampeyan kathah pundi? Sing kira-kira digawe bangun omah nang swarga karo sing digawe bangun omah nang donya, anggarane kathah pundi? Gawe omah nang Banjarmadu nang donya entuk ratusan juta. Terus anggaran gawe omah nang swarga, bapak-bapak nek budal Jumatan niku ngiseni kotak amal masjid pira, Pak? 2000 iku nggih bangun omah. Ya oleh paku siji nyublesi bokongmu. Urip kudu bener. Mangkane dikei contoh karo Gusti Allah, uswatun hasanah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an yang itu merupakan petunjuk kehidupan, uswatun hasanah itu hanya dua. Sinten? Nabi kita piyambak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mulane nabi niku kawatah para rawuh. Jumlahe nabi niku satu riwayat ada 124.000 yang diangkat jadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui ada 25. Itu ada yang hebat-hebat disebut ulul azmi yang mempunyai keteguhan wonten gangsal. Ada dua yang wajib kita ingat-ingat, gak oleh lali. Bahkan bendino kudu disebut, paling titik ping limo sedino suwengi kudu nyebut nabi kalih. Nggih menika Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Kapan niku? Nalika salat. Jenengan salat pas tahiyat akhir niku rak wonten selawat, namine selawat Ibrahimiyah. Niku nyebut Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tiang mriki nggih tasik ndamel Ibrahim ngoten nggih. Iya terusno iku. Terusno aja diganti liyane. Engko nang sampeyan kepengin ketularan sugih, terus mbok ganti nabi sing paling sugih Nabi Sulaiman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Gak oleh duduk setelane kok. Kudu Nabi Ibrahim. Utawa bapak-bapak cek ketularan rodok ganteng. Diganti Nabi Yusuf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Yusuf wa ala ali sayyidina Yusuf. Ya gak oleh. Gak cuma wong urip tok sing dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Wong mati lho dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Buktine mayit mari dikubur cara mriki ditalken mboten? Heeh, bener niku. Gak ngelingno sing mati tok, ya ngelingno sing urip barang iki. Mangane lho ana sing aranane talken bid'ah, talken syirik macam-macam. Aja dirungokno. Wong ngono iku ngopine kurang adoh. Asli. Asli, aja dirungokno. Aja dirungokno. Eleke apa? Ya gak ana eleke. Saman rungokno lek ana mayit ditalkin ngono kok ora ana Ibrahim Ibrahim. Kan Gusti Allah pangeran kula, Nabi Muhammad nabi kula, Al-Qur'an panutan kula, Ka'bah kiblat kula, wong mukmin sak donya sedulur kula. Nabi Ibrahim persasat bapak kula. Ngono. Sampeyan sampun nate ditalkin napa dereng? Oh dereng mangkane kok gak patek lancar. Dereng nggih. Kapan-kapan nek sampean ditalken rungokno engko lak ana Ibrahim Ibrahim. Lek gak ana Ibrahime Pak, yo sampean metu diluk. Modine kandhani, den Ibrahim dorong den. Engko mari nang ndelesep maneh. Apa kok Nabi Ibrahim dadi lakon? Kok gak nabi liyane sing digandengno sebutan karo Kanjeng Nabi Muhammad. Soale Nabi Ibrahim niku anak turune api-api. Nabi-nabi sing hebat-hebat niku sedaya zuriyahe Nabi Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapake para nabi. Sampai saiki ana prasastine Nabi Ibrahim gadah anak top namine Nabi Ismail alaihi salam dari istri kedua beliau Sayyidah Hajar. Saniki ana prasastine nduk Mekah kono. Sandinge Ka'bah ana jenenge Hijir Ismail. Hijir Ismail niku mbiyen nang jerone Ka'bah. Mulane sampeyan salat dadi makmum nang jerone Hijir Ismail gak sah. Soale iku jerone Ka'bah. Terus ana makam Ibrahim. Wis kapan-kapane weruh dhewe tak critani tambah plonga-plongo. Putra wayahe Nabi Ibrahim niku hebat-hebat, api-api kabeh. Seje karo Nabi Nuh. Nabi Nuh niku ya nabi sing hebat wong masuk kelompok ulul azmi. Dimusuhi umate tetap sabar. Digendeng-gendengno karo umate, difitnah karo umate tetap sabar. Tapi umate nek nggudho lho kenemenen. Akhire Nabi Nuh iki sampe ndonga elek, keprucut. Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum lam yalidu illa fajiran kafara. Gak usah dirasani suarane enak ya. Gak enak ya gak laris kok. Soalnya ada yang dari tadi belum dengerin kata-kata aku. Ada Dari tadi kayaknya terpesona gitu sama aku. Pokoknya wonge gak kodong rupanya hijau. Aku tuh kalau ngelihat tatapan matanya salah tingkah gitu. Weh seru ngono. Ojo ngono talane nyawang aku. GR kok ditunggu niket mari maghrib. Kesuwen ngenteni. Bula iki aku mau ndok kono yo ngaji, Bu. Iki wis cepet-cepetan. Sopirku tak getaki, ayo miber. Dadi modon langsung modon langsung munggah mobil wes sak banter-bantere. Cepet aku ngono. Gantek mangan. Tak pikir kan ndok kene mangan sik ngono tibake enggak. Ya iki yo rada gemeter, Bu, asli rada gemeter. Makanya kok lek ceramahe gak suwe aja salahno. Lho wong ceramah karo gemeter kok. Aku ya lapo mau ndok kono kok gak mangan sih. Nginep nang omah sampean. Moh. Soale digudho kenemenen karo umate. Nabi Nuh sempat ndonga. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun di muka bumi ini yang menentangmu, ya Allah. Jangan kau biarkan hidup satu orang pun yang menentangmu di permukaan bumi ini. Karena kalau engkau biarkan hidup seorang saja yang menentangmu di dunia ini, dia akan punya anak, punya anak, punya anak, punya anak keturunan, dan anak-anak keturunannya pun akan menentangmu. Hancurkan mereka, ya Allah. Habiskan mereka semua, ya Allah. Matikan mereka semua, ya Allah. Dongane Nabi Nuh dituruti, Bu, karo Gusti Allah. Akhire donya dikai banjir bunder ser, sak donya kelem kabeh. Wong sing nakal-nakal mati kabeh. Sing urip, sing selamat dari wong sing melu numpak praune Nabi Nuh. Dadi kula sampeyan iki turunane wong sing numpak praune Nabi Nuh. Nanti aku ambek sampean yo duduk wong liya yo bolo asline. Seweneng duwe bolo Anwar Zahid ketoke. Engko totok omah, tibake Anwar Zahid itu boloku. Senenge. Lho iya ya bolo wong kula samane keturunane wong sing numpak praune Nabi Nuh. Sing nakal-nakal, sing beling-beling dipateni kabeh karo Gusti Allah. Dadi mbiyen wis tau ana pemutihan, Pak Kapolsek. Wis pemutihan. Dadi sing elek-elek sing nakal-nakal dipateni kabeh, sing diuripno karek sing apik-apik. Alhamdulillah saiki kok gak ana pemutihan maneh. Coba ana pemutihan maneh, aku yakin wong Banjar Madu entek kabeh. Sakmene akeh lho entek, sak lurah-lurah entek. Nah, aku yo aman, aku wong Bojonegoro kok. Seje karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iku dimusuhi umate tetap sabar. Difitnah gak karuan karo umate tetap sabar. Dizalimi tetap sabar. Dilok-lokno tetap sabar. Digendeng-gendengno tetap sabar. Diarani gak waras tetap sabar. Bahkan Nabi Ibrahim niku dibakar urip-uripan karo umate. Gak ono nabi sing dibakar kecuali Nabi Ibrahim. Ante lek mbakar ora kok terus diuruki kayu, diobong ndak. Gantung-gantungno. Dibandel digantung-gantungno. Cek suwe matine. Lu dikonokno ngono yo Nabi Ibrahim. Titik gak ono rasa mangkel. Geting benci sama sekali gak ada. Bahkan didongakno apik. Sing musuhi lu malah didongakno apik. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'ashani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing derek kula niku bala kula Gusti. Lah tiang-tiang sing mboten nderek kula nggih dos pundi saene wong niku nggih kawula panjenengan, panjenengan nyepuroan kok. Alus garapane Nabi Ibrahim. Dadi gak ngene, Gusti, tiang sing nderek kula niku bala kula. Lah sing mboten nderek kula nggih jenengan sepuro mawon. Gak. Apa maneh kok Gusti sing nderek kula niku bala kula? Bener selamat sing mboten nderek kula bongko kabeh ya wis gak ngono. Enggak, alus. tiang-tiang sing derek kula niku bolo kula Gusti. Lah sing mboten purun derek kula nggih dos pundi saene? Wong niku nggih kawula panjenengan, panjenengan nyepuroan. Iku maknane kan mugi-mugi panjenengan ngapura. Lah ngoten nggih. Tapi seje alus karo gak alus. Ana wong wedok nang bojone iku alus. Ana sing gak patek alus. Bapak-bapak seneng di bojo sing ngomongnya alus karo sing gak alus? Seneng di, Pak? Seneng sing alus. Ana wong wedok padha-padha njaluk blonjo tapi gayane ngomong iku seje. Ana sing ya, apa lek mu nyeluk ya apa? Papa. Oh, papa. Iya. Yang pinter enggak boleh nakal. Hari ini papamu enggak bisa nganter ke sekolahan karena papamu udah berangkat ngarit. Ngono ya Banjar Madu nggih. Mama bentar lagi juga mau tandur. Sayang-sayang. Mama enggak suka kalau umbelnya meler. Yuk, ya Pak ngono ya lah. Seje nek bojoku nang aku yo yang. Emang iya. Sama saiki bojoku lan nyulaku yang. Anggitmu nang kaya sampean nyeluk bojo jambal. Bojone jenenge Narto. Toh. Nek bojoku enggak sampe saiki yo yang. Ra ngandel yo wis. Ana wong wedokku sing njaluk blonjo ki, Pak. Dhuwit blonjo. Apa-apa sentek lho. Ya dikeki wan, tapi wong lanang ya rondo gregeten. Nyah iki lho. Pira? 200. Iya ya, nyah. Ya dikeki 200. Ana wong wedok sing alus negarapan. Yang aku ngerti ya, sampean iki loman kok. Maksudnya aku gak njaluk ya mesti nek sampean duwe mesti aku sampean gawe. Aku dadi wong wedok emoh, njalukan emoh. Mesti wong lanang ya wis ngerti nek wong wedok duwe butuhan. Ngono, wong lanang terus butuh piro? 200 cukup? Ya cukup, cukup. Nyah, 500. Ya wong lanang di bojo ngono ku ya kudu ngingoni. Lah wong wedok diluk-diluk njaluk, diluk-diluk njaluk, tambah ra seneng. Senengan wong wedok sing gayane kaya gak butuh ngono iku lho. Dikeke kaya mboten damel jenengan mawon. Jenengan kan butuhane kathah. Ngono ku masyaallah wong lanang diomongi ngono, ser ser ser. Jajal praktekno, praktekno. Sama nek Pak dikeki dhuwit karo bojo sampean, nyedhek dhuwit. Mboten damel jenengan mawon. Sing wingenane niku Tasik kok. Insyaallah bojomu lincak-lincak. Yes. Bu. Bu. Suami mana sih yang enggak pengen membahagiakan istri? Lek jenengan sikape apik wong lanang, masyaallah sak duwene lho dikekno. Nggih Pak nggih. Krungu kupingmu. Bebasan pari sak sawahe kekno. Sapi sak kandange kekno. Ayo to nyaut kok. Mobil sak garasine kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, katok sak isine. Lah kula sampe. Mulane ringkese ngeten mawon. Bu. Bu. Nabi Nuh niku sik rada tau geting karo wong nakal. Metu donga elek. Dicoba karo Gusti Allah, enggak ada anak nawakal jenenge Kanane mengukir sejarah hitam. Sampai wayah banjir dijak numpak perahu gak gelem. Banjir teko, Kanan didawuhi karo Nabi Nuh, "Nak Kanan, iki banjire teko, Nak. Ayo melu bapak yo nak yo numpak perahu." "Mah, banjir ya wis." Gak gelem, "Aku munggah wuwunge omah." Banjir tambah gede. Ditutno karo Nabi Nuh, dirayu. Apa-apakno anak, Pak. "Nak Kanan, iki banjire tambah gede ya, Nak. Iki omah ate kelem, Nak. Ayo melu bapak, Nak, numpak perahu." "Mah, omah kelem ya wis, aku munggah gunung." Wek. Dadi Kanane modele kaya anak-anak wong Banjarmadu. Munggah gunung tenan. Banjir tambah gede. Ditutno karo Nabi Nuh, "Kanan, anakku, iki gunung yang kate kelem, Nak. Ayo melu bapak numpak perahu ya nak. Ma gunung kelem yo ben weh aku menek wit sing paling dhuwur aman weh. Ya Allah, munggah wit sing paling dhuwur. Banjir tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ditutno karo Nabi Nuh. Kan an, iki donya kanthi kelem nak. Ayo melu bapak numpak perahu ya nak. Ma lagi ngomong ma digiles banyu wes. Oek. Mati. Dadi matine Kanan niku teng ngajenge Nabi Nuh. Bayangno, Pak. Wong tuwa nang ngerti anak mati kondisine koyo ngono. Nabi Nuh pirsa proses nazake Kanan. Dadi semenjak saat itu Nabi Nuh niku ndingklu izin nang Gusti Allah. Salah sitok tok selama hidup. Keliru sekali saja sepanjang hidup. Izin nang Gusti Allah. Dadi mulai peristiwa niku Nabi Nuh mboten nate ndangak. Dilu ngantos sedo. Nah, sama nek pengen duwe anak api, ojo atik geting karo wong nakal. Bu, mbah ora dirungokno kok. Saiki aku takon sampeyan, umpama sampean tuku sepeda motor anyar, lagek ngreyen sepisan tok, sampean gawe nang pasar suka dadi. Taman parkir lah kok dicolong wong. Colong maling, kira-kira malinge sampean ndongakno muga-muga disepura Gusti Allah ta muga-muga kualat. Nangkane anakmu gak kena dituturi megelno guru ngentekno sepidol pun wis ngene iya ya sayang kula sampeyan kei contoh rupane Kanjeng Nabi urusan nopo ae lek kepengin bener apik selamat nyonto Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Lah padahal jarake kula sampean nang Kanjeng Nabi niku tebe 15 abad. Waduh jarake. Kanjeng Nabi ku ibarat sumber mata air. Yang sangat bersih, yang sangat bening, yang sangat jernih. Dikongkon ngrungokno kok ndongong. Lah kula sampean ki ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, kali-kali cilik, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Kula sampean niki urip ndok gone zaman butek. Bapak Ibu, banyu iku lek butek. Apa yang ada di dalamnya kan tidak ketara. Tidak cetha lho. Iki cilik tak gedhe, gak ketara banyune butek. Iki ndek tak dawa, gak ketara. Iki gembuk tak atos. Gak ketara soalnya banyune butek. Lho, zaman saiki iku butek, gak pati ketara. Iki apik ta elek gak pati ketara. Kadang ketok elek ternyata api. Ono sing ketok api tibae elek. Gak ketara, iki bener ta salah? Gak pati ketara, iki halal ta haram? Gak pati ketara. Ngapunten. Iki ahlu sunnah wal jamaah ta titik ahlu sunnah wal jamaah. Kadang gak ketara. Malah iki Islam ta gak Islam, kadang gak ketara. Buktine sing gak Islam nyolong, sing Islam yo nyaut to gak usah isin. Sing gak Islam nyolong, sing Islam yo. Sing gak Islam korupsi, sing Islam yo. Sing gak Islam ngerasani, sing Islam yo. Enten mboten Banjarmadu sing tukang ngerasani. Iki wonge yo teko kok. Aku ngerti. Pokoke wonge kudunge kuning. Lah kula sampeyan sing butek-butek iki kudu sering marek nang sumber mata air untuk mencari air yang bersih, yang jernih, yang bening. Rupane Kanjeng Nabi. Lah nek gak iso tekan sumber mata air, ya paling mboten kula sampeyan mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih jernih, airnya masih bersih. Agar kita mendapatkan kejernihan, mendapatkan kebeningan. Dadi engko sing butek nek gerojokane banyu bersih, ilang buteke. Sinten kali-kali gede sing banyune sik bersih niku? Nggih para ulama, para kiai, sing kiai temen. Ana ta kiai gak temen? Akeh zaman saiki akeh. Akeh, macake koyok kiai tapi asline duduk. Gayane koyok kiai padahal ilmune gak koyok. Paham mboten? Lho, nek kiai temen niku yo ngaji, tau mondok. Rata-rata kiai iki yo tau mondok, yo riyadhah, yo ngerti nahwu shorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek balaghah, yo ngerti asbabun nuzul, sababul wurud, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, ngaji kitab-kitab kuning yo badhek dere wong Lamongan. Megilan pintere. Yo Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahhab. Nah, sing duduk kiai iku ngajine Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Oi. Akeh ndi wong Banjarmadu lek buka Fathul Wahhab karo Fathul WhatsApp. Iya. Iki penting nyaket kiai, nyaket ulama. Soale ngapunten nggih. Akhir-akhir niki mulai wonten kelompok-kelompok sing gak doyan kiai. Gak doyan ulama. Moh jare apa-apa kudu langsung Kanjeng Nabi, apa kiai ya wong biasa. Mangan padha segone, ngentut padha basine. Ya ancen ya iya bener kiai ya mangane sego padha ae, tapi ya gak padha karo sampean. Mbah. Diterusno mboten niki. Ana wong sing model ngoten niku saniki. Dadi gak arep kitab kuning. Kuno wis gak relevan. Wis gak sesuai karo zaman. Antik kitab kuning yo karangane wong biasa. Lah sing ngarani karangane Demit ya sapa? Kudu langsung teko Quran, langsung teko hadis. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Nek kate langsung teko Quran, langsung teko hadis, utekmu iki padha karo utekku. Ora tutuk. Untuk memahami itu enggak tutuk, wong enggak duwe ilmu pirantine. Ya justru wontene kitab-kitab kuning, kitab-kitab sing dikarang para ulama, para kiai niku gampangno kula sampean ngamalno Quran hadis. Wong kitab-kitab niku penjabaran secara rinci, secara detail isine Quran hadis. Tekan kula sampean karek ngamalno, kan tambah enak. Padha karo ibu-ibu misalnya pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang niku. Kaya kembang mawar, napa meleh bu sing wangi, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang apa? Mayang, kembang telean. Terus kembang, ya kembang api nggo nyumet lambemu. Kembang api. Sing wangi-wangi ngono. Ibu, ibu bisa mendapatkan keharuman itu dari parfum yang sudah disaring dari bahan bakunya. Dadi kembang niku wis diperes, disaring, disuling, bersih, dikemas dadi minyak wangi, dadi parfum. Jenengan saged ngatur aroma, pengen ambune remeng-remeng apa sedengan, apa semerbel. Lah nek langsung iki padha karo sampean pengen merasakan aroma wangi kembang langsung nyedot teko kembange. Ini ra kuat nek malah mumet ndasmu. Sing geblak barang ngono. Padha karo bapak-bapak pengen ngombe jamu campur madu, kuwi madune wis diperes, disaring, disuling, dikemas rapi, bersih, jenengan kantun ngelek pak, enak. Lah nek langsung, iki padha karo jenengan pengen ngombe madu, langsung nyesep teko silite tawon. Ya abuh cangkemmu. Lah sekarang, enggak nek aku ngombe kuatir. Apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para rawuh, lek jenengan maca Quran mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas 30 juz niku. Jenengan waca sampai khatam. Terus jenengan pelajari tidak ada satu ayat pun bahkan lho ana sing merem kok. Kene gak digetak ya ora melek kok. Cek jantungan gak usah budal ngaji. Pak. Pak. tidak ada satu lafad pun yang memuji tentang ketampanane Kanjeng Nabi secara fisik, kegantengane Kanjeng Nabi secara fisik, mboten wonten. Padahal Kanjeng Nabi niku ganteng teng sempurna ketampanannya, tampan, gentle, ganteng, keren. Lho, jarine sing paling ganteng iku Nabi Yusuf. Ngeten kula jelasno. Nabi Yusuf pancen ganteng. Gantenge Nabi Yusuf niku mukjizat. Tapi wong iso nyifati nang Nabi Yusuf. Lah nek Kanjeng Nabi saking gantenge gak ono wong sing kuat. Saking gantenge. Nabi Yusuf niku koyo rembulan. Orang kan masih bisa memandang rembulan berlama-lama, menatap keindahannya, dinikmati. Lah Kanjeng Nabi ku srengenge. Lek nang srengenge matamu itu ndak akan kuat. Sopo ngomong matamu dhewe mong. Iki ngaji ya Mas, kok ngajak pisu-pisuan ki apa? Iki ngaji. Jadi kalau ke matahari matamu itu, iya mataku juga ya, tidak akan kuat menjenggileng, mementelenginya, tidak bakalan kuat. Bukan hanya silau men, tapi belereng. Bahasa Inggrisnya the bonor. Lek sek kenek disifati siji, iki berarti gorong pol-polan si an. Ngosek kenek disifati kaya arek wedok ayu ya, misale ana arek wedok ayu. Terus sing seneng akeh ditakoni, "Ya apa areke?" "Ayu ta." "Wayu." "Ayune ya apa?" Terus isok disifati. Bibirnya merah delima. Pipinya apel Australia. Biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine pasar buah. Ya siji-siji ya kesuwen to Pak ramari-mari kok. Iku berarti durung ayu temenan. Mesak kena disifati siji-siji. Kayak wong Jawa iki lak ya duwe to. Istilah ngono iku lek ngelem arek wedok ayu, rambutnya ngapik, rambutnya ngandan-ngandan, ngombak bakung. Dadi gak lurus, gak kreteng, tapi ikal bergelombang. Ngapik rambut sing ikal bergelombang iku adik panjang gek mengkilap koyok bulu kumbang, dikibaskan sret. Wong lanang nyawangi matane kaya kate copot. Rambutnya panjang, tebel, terus warnanya pekat hitam, gilap, ikal bergelombang, panjang. Dadi nek dibelah itu sangat mesra. Sayang, kan panjang. Nek rambutmu pendek ya, sayang, ngono tok. Jadi wong Jawa iki ngono. Rambutnya ngandan-ngandan ngombak bakung. Nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Pipine duren sajuring. Wong Jawa gak kurangan istilah. Untune miji timun. Timun dibelah, iki kan bijinya tipis cilik-cilik roto api. Untu sing api kan ngono, miji timun. Gak kaya untumu genteng korat-karit. Bangkeane nawon kemit. Tawon ini pas kemit mbangki wapi. Nek wong wedok Banjarmadu kene bangkeane kan ngebo meteng. Dadi kebo nek pas metengi bounder ser gak ana geret-geretane. Cek melek. Bu. Ayune wong wedok iku lek sik kene disifati siji-siji ngono ku berarti durung ayu temenan. Ayuan maneh iku lek gak iso nyifati. Ya apa areke? Ayu ta? Wayu. Ayune ya apa? Wayu pokoke. Lah iya ya apa ayune? Mbuh pokoke. Mbuh pokoke. Ayu temen. Luweh ayu meneh. Lek sampean ditakoni tok. Ya apa Mas areke? Ayu ta? Mbayangno tek semaput. Ayu pol-polan. Maka diceritakan ya Rasulullah itu ketika lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi seperti sahabat Umar bin Khattab, sahabat Khalid bin Walid, Rasulullah enggak kalah tinggi. Tapi ketika jalan bareng sahabat yang pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga enggak kelihatan terlalu jangkung. Emang mukjizat, top pokoknya. Ahsanannas khalqan wa khuluqan. tapi tidak disebut dalam Al-Qur'an. Jenengan lek maca Qur'an sampai khatam, jenengan juga tidak akan mendapati satupun ayat Al-Qur'an yang memuji tentang nasab keturunannya Rasulullah. Padahal nasab keturunan Rasulullah adalah nasab terbaik dan termulia sejagat raya. Jenengan juga tidak akan mendapati satupun ayat Al-Qur'an yang memuji tentang kepinterane Rasulullah. Padahal sopo sing iso nandingi pintere Kanjeng Nabi? Gak ono. Yang akan jenengan dapati dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam bidang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku para jamaah? Kita sebagai umat Kanjeng Nabi, nilai kita bukan dari wajah. Wajah cantik, wajah ganteng, berapa lama sih bertahan? Ayo sing rumangsa ayu, paling suwe lo ayumu 20 tahun. Umur 15 toto umur 35 40 notok. Wih, ngono kadang dikai wajah ayu titik, masya Allah, melaku isi rai bek gobek gobek gobek gobek gobek. Ditakoni tonggone nanti mbak, nggak level. Entah nono, lewis umurmu 55, ngocol lo nyawang rupamu dewi wedi wedi. Mungsa iki lo, sing rumongso ayu, saman sih kena loro untu nengaboh titik, nus penceng nggak karu karuan. Wes gak atek lara untu. Lek pas angop nang ngoco. Ah. Jangan pernah menyombongkan kecantikanmu. Berapa lama Allah kalau ingin menghilangkan kecantikanmu? Dalam sekejap sampean tepak masak gawe kompor gas LPG. Meledos. Dor. Lah meledos kok mosok crut ngono. Iku lak bojomu iku. Meledos ya dor ngono iku to. Ayo, sampean tepak masak kebledosan niku pas kena no wajah. Meluduk meluduk. Ngono sik kate bangga karo ayumu. Hoi. Wong lanang sing rumangsa gagah, jangan pernah membanggakan kegagahanmu. Gusti Allah nek kepengin ngilangi gawang, sampean lek dikai setruk ngono, oek. Mlaku. Nyeret nyeret mlakumu. Jangan pernah membanggakan kepinteranmu, walaupun IQ-mu wah tingkat dewa, genius, super. Gusti Allah ngilangi gampang. Zaman numpak sepeda motor gak helman, kebreset serawet, geblak ketatap watu, tayek gegar otak. Lolak lolak. Takoni jenenge dhewe le gak roh. Lah terus nilai yo yo, aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Anak sengene, anak sengene. Lu tambah tiawe aku. Wes wes nak tak terus nunggu sama malah ngipi gue malam. Wes wes ngene ngene. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nilaimu bukan dari kepinteranmu, nilaimu bukan dari pangkat jabatan duniamu. Gablas. Gablas. Masih saiki dadi camat, dadi kapolsek, dadi ndan ramil. Nang ngarsane Gusti Allah, wis derajate wis padha ae karo ketua RT, ketua RW. Yang membedakan adalah takwa, iman dan akhlak. Izin komandan. Sama. Pandan ramil ini asmane sinten? Hah? Pak Khalil, jin Pak Kapten. Ya walaupun kapten, malaikat mungkar nakir gak kenal kapten. Gak kenal. Dadi meneh dan ramil terus malaikat mungkar nakir kate nakoni, "Izin komandan, saya mau nanya." Mboten dan mboten ngono. Enggak, gak payu pangkat ngono gak payu. Wis langsung. Ya Khalil, langsung. Langsung. Dadi kaptene gak katut. Podo AKP berarti enggak kesebut dan podo ae. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma imamuka, apa imammu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Iso jawab, Pak Khalil lolos swarga. Gak iso jawab, nyonyor. Podho ae. Podho. Kiai yo ngono. Agetmu nek kiai terus mungkar nakir sungkan. Kate nakoni, ngapunten kiai nggih. Kepareng kula badhe nangleti panjenengan. Ndak. Yo gak atik. Ya sahibal fadilah wassa'adah wal karamah, gak payu ning alam kubur. Pertanyaane podo digetak. Hei, Anwar Zahid. Ya wis, langsung swarga. Dadi masa karepku to sing ceramah aku kok. Pak Andan Ramil pengen protes yo genteni kene, Dan. Aku tak lungguh jenengan sing ceramah kok. Jadi nilai kita itu adalah takwa kita, iman kita, akhlak kita. Bukan pangkat, bukan kekayaan. Seje karo wong kene lah, wong dianggap mulia ya mergo donya. Pokoke ana wong sugih itu dianggap mulia dan berwibawa. Gone acara ngene iki lho, ana wong sugih teko kari, dilungguhno ngarep. Padahal teko kari lho panitia gopoh mbek bungkuk-bungkuk, monggo tengah jek monggo dituntun dilungguhno kursi empuk. Dikei suguhan ana kacang, ana roti, ana salak, ana jeruk, ana pisang, ana wingko, anggur, kelengkeng. Teko kari lho dituntun monggo lungguhno. Wong melarat teko ndisiki. Ya didongsong-dongsongno. Ana golek nggon dhewe kana golek dhewe. Padahal wong melarat itu gak atik didongsongno, ndongsong-ndongsong dhewe wisan. Jan sentimen kok panitia. Mangkane nek aku iki paling gak seneng ana wong teko kari terus di monggo. Sering panitia tak kono ngono. Wis pokoke sapa ae teko kari kongkon manggon buri. Ngono aku, ngganggu. Kapan ana sing teko kari dituntun ngene-ngene kabeh kan nyawang. Aku kan gak diperhatekno terusan. Ngerti gak sih? Aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Padahal nilai kita bukan dari itu. Lu ngono kok rata-rata wong kepengin sugih, kepengin akeh donyane. Ngene apa nggih? Ketara. Donya iki apa, Bu? Tak sudono amyan. Remeh donya iki. Kanjeng Nabi pas jalan-jalan kalih sahabat mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Kemudian aku tanpa pakai bahasa Indonesia dikit-dikit enggak apa-apa kan? Kan oh enggak apa-apa sayang ya. Makasih. Lah mau jere, enggak apa-apa sayang jere. Engko krungu bojomu gawat to iki engko. Oh padaku. Ngapunten ngene. Kan sekarang zamannya milenial. Yo dikit-dikit lah pakai bahasa Indonesia. Ya, kemudian sing ceramah sak gurunge aku mau bahasa Indonesia terus kok. Aku lek gak ngono lek dianggap gak iso bahasa Indonesia aku. Kemudian bangkai cempe tadi pegang telinganya sama Rasulullah, kemudian dicengkiweng. Sak karepku sih sing ceramah aku. Lek diapakno jenenge? Bahasa Indonesia ini diapakno? Hah? Diteng-teng jare. Ya wis dicengkiweng iku. Lho, dijunjung karo dicengkiweng iku beda. Lek dijunjung ya dijunjung karo dikae mlaku. Lek dicengkiweng ngene tok. Rasulullah kemudian bersabda, "Hadhihi dunya, ad-dunya jifah." Iki lho donya. Donya iku batang. Hina dan menjijikkan. Donya iku apa? Nggih, nyaut to ya. Donya iku apa? Batang. Makane lek enek wong nang jeleput gelek donya iku berarti dekne gelek. Enek wong ribut gegeran perkara rebutan donya iku berarti gegeran perkara rebutan. Enten mboten sak dulure geger warisan, geger rebutan donya, enten mboten? Iku berarti rebutan. Padahal ndok donya iki makhluk sing senengane rebutan batang iki cuma situ. Apa? Asu. Yang senengane rebutan batang asu, makanya lek ana wong sak dulur nang gegeran rebutan warisan rebutan donya, tontonen rupane lak mirip. Pas gegeran ya apa maneh lek tepak mecucu, kutuk. Terus muni kuk. Mau mirip. Lho, ngono kok kabeh-kabeh kepengin. Padahal soge iku gak kena diupayakno menungso lho. Kok umpama soge kena diupayakno menungso, wong sak Banjar Madu wis soge kabeh, wong nek upaya wis suwe. Cuma gak keturutan ngono ae. Eh, kula ten pundi-pundi matur. Soge melarat niku pawaan. Wong iku ana sing pawaan soge, ana sing pawaan. Ayo to nyaut kok. Terus mboten ngasine. Kalau minta terus kudu semangat. Lek jenengan semangat, kula nggih rodok suwe tambahane. Lek jenengan gak semangat, lah sik to. Lek jenengan gak semangat, tak tambahi diluk, tak dongani mulai aku. Diluk tak suwe. Terus tak langsung donga. Langsung donga tak terus. Langsung donga tak langsung donga. Oh ngeyel. Mangkane semangat. Dadi sugih melarat iku pawaan. Wong iku ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Lek pawaan sugih, mas yo nyambut gaene santui. Arek-arek saiki lek ngarani lak santui. Wong cuma toko siji ngono kuwi lho ditelateni yo sugih kok. Yo iso mbangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga haji. Pawaan sugih. Anek pawaan melarat, buat nyambut gawe polae gak karuan koyok gabah diinteri, sirah gawe sekil, sekil gawe sirah, budal esok mulai bengi kodanan kepanasan, ngetan ngulon ngalor ngidul maju mundur riwariwi mondar mandir mobat mabit moncat macet mosak masik morak marik ini botangi kalang kabut golong komeng jongkir walek, pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot. Perang prung prat pret perengat perengut penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan paketan pulsa kewabeh penggawean ini lo dilakoni yo tani yo nambak yo tegal yo dagang yo mblantik yo maklaran sampai direwangi ngelekno bojo wong bareng lek pawaan melarat yo tetep mangkane ojo keliru sampean dikira nek kerja keras nyambut gaene sregep terus mesti sugih. Lek kerjane males mesti melarat. Salah. Nyambut gawe iku ibadah. Nek rezeki iku jatah. Nyambut gawe iku ibadah. Pokok gelem nyambut gawe oleh ganjaran, ganjarane nyambut gawe. Gak gelem nyambut gawe, ya gak oleh ganjarane nyambut gawe. Ngono tok. Tetep mangan janji sik urip. Masih gak nyambut gawe. Pokoke sik urip mangan-mangan masih gak nyambut gawe. Keliru loh ya oleh anak wong ngomong oh, gak gelem nyambut gawe ya sih do gak mangan. Salah. Wakeh kok gak nyambut gawe nyatane ya mangan. Nah, arek cilik-cilik nyambut gawe apa? Ya mangan kabeh kok. Malah anak wong loro nemen wis gak iso lapo-lapo kari matane tok plorak-plorok. Ngono kok nduk pinggir-pinggire ya wakeh jajane. Padahal dekne gak kerja, gak nyambut gawe. Sing seneng ya sing nunggoki. Adek sing nunggoki pau winter, kapan ana jajan enak niku sing lara ditakoni. Jajan iki mbok pangan ta gak? Lek gak mbok pangan ya karowane. Lah sing nunggoki ya lemu. Lah sing lara ya tambah ngenes. Akhire pesen aku mau ditunggoki wong iku. Lah sing nunggoki blawong kok. Lah lek rejeki iku jatah. Napa, Bu? Sak pira akeh jatah sing diterima? Ya terserah sing ngekeki jatah. Sopo? Gusti? Ana sing dikeki jatah akeh kaya aku ngene iki. Ana sing dikeki jatah titik kaya sing guyu iku. Lah wis ngene wis saiki ngene. Terus iya. Heeh. Nggih. Terus ngeten. Lek nyontok Kanjeng Nabi ya napa? Kanjeng Nabi niku lek merintahno ya ya sampean nyontoh aku, sallu kama raaitumuni usolli. Awakmu nek salat, ya salat to kaya awakmu weruh aku salat. Padahal sampean gak weruh langsung teko Kanjeng Nabi. Gak tahu menangi Kanjeng Nabi. Ya apa Kanjeng Nabi nek salat gak tahu weruh? Weruhe teko sapa? Oh, sing weruh sahabat. Sahabat salat sing weruh tabi'in. Tabi'in pas salat sing weruh, ya santrine tabi'in jenenge tabi'in terus santrine tekan kiai, tekan kula sampean. Ngono kok gak arep kiai. Meneng. Mangkane saiki ya. Saman ibadah sak isone. Wis sak isone ngono ae. Duduk sak karepe lho ya, engko nang keliru sak karepe. Sak isone. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibadah itu semampunya, bukan semaunya. Kalau semaunya salah, semampunya. Isomu apa? Bapak-bapak nek iso ngaji, tau mondok, menguasai berbagai disiplin ilmu agama, iso bimbing masyarakat, dadi kiai, monggo dadi kiai. Tapi nek sampean gak iso ngaji, Pak, tolong ojo dadi kiai, bingungno wong. Bingungno wong. Langsung disampaikan keliru kabeh umate gak ya tambah bingung. Gak kudu dadi kiai sampean. Ngrewangi kiai padha wae, bantu kiai, ndukung kiai padha wae. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge mbandani wong sing budal perang? Wong iku masih gak melu budal perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Paham mboten? Mbok gak dirungokno kok. Ngene lho, sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, masih dhekne gak melu budal perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai? Masih aja guyu, gak penting iki. Masih duduk kiai oleh ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Zaman nek pengen ngulang, nek iso ya mulango. Mbo nang madrasah, mbo nang TPQ, mbo nang pondok, nek iso. Lah nek ra iso mulang ya aja mulang, ya saken arek-arek ya. Koplak kabeh engko tambahan. Iki apa sing diomongno Bu Guru iki? Aku kok gak cetho, mikir gak totok akhire ndase mbeluk bul bul bul. Ya sampean dukung wong mulang, ragati wong mulang, bandani wong mulang, padha ae. Halo. Mas-mas. Asli aku ngerti arek iku naksir aku, asli aku. Ketara ket mau. Rungokno. Sampean wek. Mas, sampean lek suarane enak, Mas. Adzan. Lek suarane enak. Sing krungu lho, cek tersentuh hatine, tergugah, semangat. Akhirnya berangkat mendatangi panggilan sholat jamaah, masjidmu rame. Ini kita bantah wong Banjarmatu. Masjid kepingin rame gampang, diobong lah rame. Lek suaramu gak enak, yo aja azan, ngerusak kuping. Gak kudu azan sama yo liyane, yo ngresiki telek cecek ta. Nyapu tangi sekolah, yo padha ae. Suara gak enak, do nyaut mik. Sampai mikir masjid itu digawe odot-odotan. Moler dawa. Sing suarane enak sunnah iku. Wong zaman Kanjeng Nabi ae muadzin iku diseleksi. Gak sembarangan. Sing suarane enak nyaring, syahdu, menyentuh kalbu. Azan terpilih dua orang sahabat. Abdullah bin Ummi Maktum sama Bilal bin Rabah. Makane sing enak-enak suarane azan. Terutama subuh aku pesen. Cek akeh jamaah. Ayo Banjarmati kene lek subuh masjide akeh ndi wonge karo cagake. Gak isin yang jawabane. Cobaan sing azan sing suarane enak, sing nom-nom. Aku prihatin aku. Rata-rata nduk ndi-ndi subuh iku sing atine tuwa-tuwa. Coba sing nom. Setat mulai tarhim. Coba. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo masjid Banjar Madu kene lek tarhim lak enak ngoten nggih. Ngandel soalnya radio. As-salatu wassalamu alaik ya nasirul huda ya khairu khalqillah. Radio. As-salatu wassalamu alaik. Bareng tekan azan. Allahu akbar, Allah. mentolon jongkrok no. Maksudnya ngantin sama mambu kuburan ini. Maksudnya nom-nom lo nanti. Padahal azan subuh itu ada tes kis untuk menguji kepribadian sampean. Kayak ayat mau lo. Bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi maaf-maaf sekali lagi maaf-maaf. Rata-rata masyarakat itu kan luwe seneng donya timbangane akhirat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Teskisnya azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat akhirat, tidur dunia. Understand? Understand? Tapi ada enggak? Enggak wonten mboten masyarakat mriki sing diwale an-naumu khairum minas sholat. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Wonten apa mboten? Wong itu kok nganggo kerudung warna apa? Mangkane rungokno. Nek azan niku sing tepak nyonto Mekah Madinah nduk Arab. Wayah as-shalatu khairum minan naum niku. As-shalat iku dawa, naum ndek. Dadi salate luwe dawa timbang turune. Salate luwe suwe timbang turune. Salat suwe turu dilu, salat dawa turu ndek. Salat akeh turu titik. Nah, banjar mantu kene lak diwale sih. Asolandek naume to wowo. Mangkane sing bener lah ngono. As-salatu khairum minan naum. Iku lek diartekno lak ngene to. Timbang turu. Dadi salate suwe. Nek bajar madu lak ngene ajane. As-salatu khairum minan naum. Dadi sak watuk-watuke klebu speaker. Lha iku lek diartekne lak salat iku luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Ah, Bapak Ibu saiki. Jam 12 wisan. Ah, saiki yo. Pengen fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dimulai dari keluarga. Bentuk keluarga sing tepak. Bentuk keluarga sing bener. Hoi. Hoi. Nah, dalam Islam keluarga itu kasih. Embo. Dalam Islam keluarga itu ada keluarga model leadership, ada keluarga model partnership, ada keluarga model relationship, ada keluarga model sip-sipan. Yuk sama cek rodok maju pikirannya ya. Keluarga yang islami itu yang leadership, metode kepemimpinan sesuai dengan ayatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Suami sebagai imam dalam keluarga bagi istri dan anak-anak yang bertakwa. Jadi suami sebagai imamnya keluarga itu mampu membimbing istrinya dan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena suami punya kewajiban, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Lebih hebat bertanggung jawab urusan agama, urusan dunia akhirat. Punya kewajiban untuk menyelamatkan, membahagiakan dan memuliakan istri dan anak-anaknya dunia akhirat. Rumono sing lanang-lanang iku. Halo. Halo. Artinya apa? Urusan nafkah itu sepenuhnya kewajiban suami. Keluarga yang Islami dengan sistem leadership, istri enggak boleh kerja. Istri itu urusan dalam negeri rumah tangga. Istri itu aktivis domestik, suami yang aktivis publik. Jadi enggak bener wong itu dikongkon kerja, dikongkon nyambut gawe, enggak bener. Sing kerja sing nyambut gawe wong lanang, yang wajib cari nafkah, memberi nafkah, mencukupi kebutuhan hidup secara ekonomi kepada keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga. Krungu sing lanang-lanange. Nah, krungu lah bojomu kok mbok kongkon tandur. Mbok kongkon merek. Sik dikongkon nangon wedhus. Ya aja salahno lek ayu weduse timbang bojomu. Pengen punya istri cantik apa enggak? Hei lanang, pengen duwe bojo ayu ta gak? Kalau ingin ya lengkapi ya tukokno kosmetik sing bermerek. Belikan baju yang agak mahal. Wong ayu ku bandane yo akeh, Pak. Mbok tukokno sandal jepit selandate rupane gak padha ngene. Halo. Lah nanti istri fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Tugasnya di rumah. Merawat anak, merawat rumah, merawat harta suami. Ketika terlebih ketika suami lagi tidak ada. Hafidhatun lil ghaibi, mampu menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran. Joko main, joko anakin, joko awake. Kalau saya jujur, istri saya enggak boleh kerja sama saya. Saya cari istri, bukan cari pesaing kerja kok. Iya, jujur. Saya cari istri. Istri yang baik, istri yang solehah buat aku sebagai suami. Ibu yang baik untuk mendidik anak-anakku. Aku enggak cari pesaing kerja. Apa maneh ate ana wong lanang karo wong wedok sak bojone padha kerjae, gajine luwih akeh sing wedok, yakin dadi gedibal kok. Wong lanang model apa ngono? Wong lanang sing hebat iku cari istri. Ibunya anak-anak kan cari pesaing kerja. Nek aku sorry, bojoku sorry, gak oleh kerja mbek aku. Gak oleh. Karena aku enggak mau disaingi. Yo kalau nanti istriku kerja terus penghasilannya lebih besar dari aku, gengsi dong aku sebagai suami. Ndak oleh. Biasanya wong wedok aku terus malah ngelamak ngene. Enggak oleh kerja. Walaupun misale istrimu sarjana, punya titel apa S3, S4, S9, S27. Enggak usah kerja, nek wong Islam sing hebat iki ngono, enggak usah kerja. Cukup di rumah, merawat rumah, mendidik anak-anak, oke. Kaya gak terima sampean modele. Lo anggitmu nekman misalnya kuliah, apa orang kuliah itu harus kerja? Apa orang kuliah itu harus kerja? Ya enggak lah, untuk membekali dirimu sendiri, biar matang kehidupanmu. Woi. Lo ini keluarga Islami. Memang ada sih keluarga yang kedua, model partnership suami istri itu sebagai partner. Iki ya masih ada dalilnya, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ayat itu, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Mbah melongo kabeh kok. Duh. Oh terpesona ambek aku. Gak apa-apa, ngene. Jadi suami istri sama-sama kerja. Ini partnershipnya namanya. Namanya partnership artinya gini. Pagi suami istri sama-sama berangkat kerja. Pulang sore jam 4 sama-sama udah pulang, sampai ke rumah nanti hasil kerjanya dinikmati bersama-sama. Begitu sudah pulang di rumah, ya iso genten pijet, iso pijet-pijetan, iso jiwit-jiwitan, iso gentian keroan, saya iso guyon. Lho terus sing masak sapa? Yang masak enggak perlu bingung, saiki enggak perlu repot-repot masak, pengen panganan tutul HP, tul panganan teko. Apa-apa online kok. Lah terus yang nyuci siapa? Ngapain bingung cari yang nyuci? Bapak-bapak juga bisa nyuci kok, tinggal masukkan ke mesin plung. Lek wis males, wae akeh londre. Nggih mboten? Lah terus anaknya gimana? Oh gampang. Sebelum berangkat kerja anak diantar ke sekolahan. Nanti pulang kerja anak dijemput, wong saiki full day school kok. Woi, paham mboten nih? Iki partnership, tapi ini aku mohon ngono. Ya masih mending ada keluarga yang model relationship atau lebih tepatnya LDR, long distance relation. Tak ngerti wong kene gak ngerti ya. Suami istri sama-sama kerja di tempat terpisah, masing-masing enggak ada yang mau mengalah. Katik kerjane pindah-pindah. Sing lanang misale kerjoe nang ngone Surabaya, sing wedok nang Sido, nang ngone Jakarta. Cinta jarak jauh. Ya kalau mungkin masih bisa S3 mending. Ngerti S3? Hah? Setiap Sabtu setor. Ya karena karirnya naik, karirnya naik, karirnya naik, sing lanang munggah pangkate dipindah nang ngone Manokwari kono. Sing wedok karirnya naik dipindah nonggone Aceh. Saged setiap minggu ketemu napa mboten? Sebulan sekali belum tentu. Woi, rapatek dunung ketoke dijak bahas. Yang paling parah itu yang nomor 4, keluarga sing model sip-sipan. Sing lanang kerja sip siang, sip malam, sing wedok kerjane sip siang. Dadi angger isuk sing wedok budal kerja. Isuk. Sing lanang kan turu. Sing lanang teko. Sing wedok mulih tekan omah, sing lanang budal kerja. Dadi sisipan terus. Ya ngono ku ya ana kok. Woi. Woi. Entang malah sing wedok dikongkon kerja nang luar negeri, sing lanang metingkring ning omah. Wong lanang model apa ngono. Woi. Kok belum ae wis jam 12 kok. Iki wis jam 12, majune wis sak jam setengah nang gak oleh wis sih. Emboh. Sing ngongkon ngenteni ya sapa? Aku ya ora njaluk dienteni kok. Nah, saiki aku takon, jenengan wis rumangsa fi dunya hasanah napa dereng? Uripe nang donya jenengan iki wis pun krasa enak napa dereng? Kathah nek syukur napa kathah nek kufur? Akeh nrimo to akeh ngersula? Embo. Lah seomben wa fil akhirati hasanah. Ten akhirat kira-kira sampean yakin mlebu swarga napa mboten? Kok ora jawab to? Ten akhirat benjing kira-kira sampean yakin saged mlebu swarga napa mboten? Tak urut saiki. Jujur. Akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo ngrasani? Lah iya ana pengajiane ngrasani. Jujur ya, jujur. Kira-kira sok nek ditimbang abot ndi amal apik karo amal elek? Berarti akeh ndi ganjaran karo dosa? Lah nek sadar akeh dosane timbang ganjarane, sok ten akhirat manggone nang swarga apa nang neraka? Pun siap. Lah mau jarene yakin nang swarga. Padahal iku ana syaratte lho, setidaknya syaratte niku. Sampeyan dikritik karo Gusti Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar sudah berjuang dan siapa orang-orang yang sabar? Minimal nek kepengin mlebu swarga iki duwe sangu loro. Ahli berjuang, sabar. Jenengan pun rumangsa dadi wong sing ahli berjuang napa dereng? Ngomong to ngomong, jenengan pun rumangsa dadi wong sing ahli berjuang napa dereng? urip niki pun rumangsa iso sabar temen apa dereng. Lha ngono ku yo rumangsa pantes mlebu swarga, tasik ngeyel pengen mlebu swarga. Tak baleni jenengan pun rumangsa dadi wong sing ahli berjuang napa dereng. Pun rumangsa urip nang donya niku saged sabar saestu napa dereng. Tasik ngeyel pengen mlebu swarga. Swarga mbahmu. Musyarate kudu berjuang kok. Berjuang boten. Bu wis keliwat jame, Bu. Makanya mau tak omongne berjuang ku sak isoe, isomu apa? Kudu duwe tinggalan sampean. Dadi walaupun wis mati oleh ganjaran terus omben. Amin Allahumma. Ngono, misale ya, nduk desa kene gorong ana pondok terus sampean ngedekno pondok, mbok dadi kiyaine, mbok dadi pengurusé, mbok bagian penggali dana apa penggali tanah. Sampean mati, pondok kok isih urip, sik mlaku. Sampean terus oleh kiriman ganjaran. Mergo iku perjuangan sampean. Paham? Paham? Ndok lingkungan kene gorong ana majelis taklim. Sampean ngedekno majelis taklim. Sampean mati, majelis taklim sik urip, sik jalan. Sampean terus oleh kiriman ganjaran soal iku perjuangan sampean. Ngono lho. Paham? Bapak Ibu misalnya ndok lingkungan kene gorong ana jamaah tahlil. Sampean ngedekno jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota wong padha pentinge. Anggota kabeh gak ana ketuane yo bingung. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota gendeng. Mulane aja atik rebutan pengen dadi ketua. Ana wong ngono, aku gelem melu tapi kudu dadi kepala. Gak dadi kepala yo moh aku. Wong apa ngono. Kepala tok gak ana anggotane yo bingung. Panjene cara awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting kan kepala. Ndas iki kaya-kaya paling penting. Nggih mboten. Tapi pikiran umpama ndas tok gak ana liyane. Atik keleleran nang ndukur meja glimbang, glimbung kaya semangka. Ya medeni uang, ngono lho. Wong kabeh kok pengen dadi kepala. Sikil ya penting. Gak ana sikil ya gak iso mlaku tutuk ndindi sampean. Aja diremehno. Ngono kadang nek sing ngomong, aku mau nek trimo gawe sikil-sikilan. Lho aja diremehno sikil ya penting. Ana wong lanang terpesona karo wong wedok gak perkara raine. Sikile. Aku nek nyawang raine ya geragapen aku. Tapi bareng ketok sikile gak kuat aku. Mbah nyawang sikile ketok sikil gajah mbah apa ngono. Sampean mati jamaah tahlil isih urip isih mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran, Pak. Bapak misalnya di lingkungan kene gorong ana jamaah remi. Terus sampean ngedekno jamaah remi, mbuh dadi ketua, mbuh sekretaris, mbuh bendahara, mbuh seksi perlengkapan. Tukang gelar no kloso, pernah melu main terus melungker turu. Sampean mati jamaah remi kok isih urip. Sampean nang kuburan dikucut ambek malaikat. Dikeplek-keplekno wong iku perjuangan sampean. Wis pokoke ya kaya ngene iki nggae majelis taklim nggae perjuangan terusno. Perjuanganmu muga-muga diterusno karo anak putumu. Lah terus yang nomor loro kudu sabar apa-apa iku. Gak ngamukan terutama wong wedok. Istri itu harus punya kesabaran yang tinggi. Setuju, Pak? Aja ngamukan, diluk-diluk gondok, diluk-diluk gondok, diluk-diluk gondok. Pun iki wis kliwat jam 12 wis ganti dino. Emoh, emoh, emoh. Undangan nokia niki tanggal 20. Iki keliwat jam 12 wis mlebu tanggal selekur. Dadi aku ceramah ki wis rong dino. Mulai tanggal 20 tekan tanggal selekur. Wong saken poko. Wis sepurane. Kurang ta? Ayo melu aku tak critani dhewe. Ya disambung kapan-kapan mulai saestu nyun ngapunten sekali lagi nyun ngapunten sangat. Aku tahu kamu berat banget berpisah sama aku. Sama kok sama. Aku sebenarnya juga gitu. Pokoknya omongan kulo, sikap kulo, sing boten sae, sing boten nyenengno, sing keliru, kulo nyun ngapunten. Muga-muga manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.